الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita yaitu kitab al-janaiz dari kitab Durul Bahiyah al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan masalah yang terakhir yang kita bahas yang diantaranya yaitu tentang talqin al-muhtadhar, mentalqin orang yang di akhir detik-detik kehidupannya. Ini di akhir ketika dia akan meninggal. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Wa syahadatain. Dan talqin di sini boleh dengan mengucapkan la ilaha illallah atau lebih sempurna asyhadatain dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dua-duanya jais. قال الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه وتوجيهه وتغميضه إذا مات. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, وتوجيهه توجيهه yaitu menghadapkan ke arah kiblat, وتغميضه تغميضه memejamkan matanya, إذا مات apabila sudah meninggal. Yakin bahwa orang ini sudah meninggal, maka dipejamkan matanya. Di sini terdapat masail yang berkaitan, yang diantaranya yaitu tentang taujihuhu, ini menghadapkan ke arah al-kiblat. Taujihu ilal kiblat, apakah hal ini disyariatkan atau tidak? Di sana terdapat hadis yang menunjukkan bahwa kiblat itu adalah kiblat, kiblatukum ahya'an wa amwata. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, kiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblat kalian adalah kiblat orang yang masih hidup dan kiblat orang yang sudah meninggal. Masih hidup dan kiblat orang yang sudah meninggal. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dalil menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ada yang mengatakan kepalanya di arah kiblat, kakinya ke sana. Misalkan ini kiblat, sana, kepalanya segini, kakinya ke sana. Ada yang mengatakan kepalanya yang di sana, yang ini di depan membelakangi kiblat, kakinya yang menghadap arah kiblat. Ada yang mengatakan dimiringkan ke arah kiblat. Akan tetapi ini semuanya tidak ada dalil dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan para ulama mengatakan dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kiblatukum ahya'an wa amwata, dikatakan oleh para ulama, kiblat kalian adalah ahya'an, orang yang masih hidup. Ini ketika sholat. Ketika sholat. Wa amwata, dan yang sudah meninggal ketika dikubur di liang lahat. Ketika dikubur di liang lahat, baru dihadapkan ke arah kiblat. Baru dihadapkan ke arah kiblat. Dan Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih menyebutkan di Ahkamul Janayiz tentang dihadapkan ke arah kiblat, Syabai mengatakan bahwa hadis yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu dihadapkan ke arah kiblat itu hadisnya sanadnya lemah. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan ini bahwa menghadapkan ke arah kiblat ketika sudah meninggal itu tidak disunnahkan, tidak disyariatkan, karena tidak ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua hadisnya dhaif. Semua hadisnya dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaihi. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى عليه وتغميضه dan memejamkan matanya وتغميضه berdalilkan dengan hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjenguk Abu Salamah ketika meninggal. Nabi alaihi salatu wassalam memejamkan matanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innar ruh idza qubida tabaahu al-basar." Apabila ruh itu dicabut, idza qubida ittaba'ahu al-basar, maka matanya mengikutinya. Yani ketika ruh itu dicabut, mata melihat kemana ruh itu tadi pergi. Kebanyakan ketika mayit itu meninggal, matanya ke atas. Karena ketika ruh itu dicabut, mata ikut mengikuti kemana arah ruh dicabut tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Innar ruh idza qubidat tab'ahu al-basar." Bahwa ruh apabila dicabut, maka mata mengikutinya. Nah, dengan ini Nabi alaihi salatu wassalam memejamkan matanya Abu Salamah ketika meninggal. Dan para ulama mengatakan bahwa hikmah di dalam memejamkan mata mayit yaitu ketika mayit itu meninggal, maka matanya tadi melihat ke arah ruhnya tadi, sehingga Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi mengatakan hikmah yaitu agar dari apa, ketika orang yang melayatnya, ziarahnya, tidak melihat kepada pemandangan yang tidak enak untuk dipandang. Karena orang kalau sudah meninggal, apabila dibiarkan begitu saja, maka akan terlihat pemandangan yang tidak pantas, sehingga ditutup matanya. Naik ke atas, dibiarkan saja. Kan tapi ditutup. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Begitu juga para ulama mengatakan ketika mayit itu meninggal dan betul-betul sudah meninggal, ditutup matanya, dan ketika mulutnya itu terbuka ditutup, kalau masih tetap berbuka dibuka, diikat dari sini ke atas. Karena mayat apabila dibiarkan begitu saja dalam waktu beberapa lama, dia akan kaku. Sehingga apabila terbuka mulutnya dibiarkan begitu saja, ketika ditutup susah dia. Sehingga ketika dimandikan air akan masuk ke dalam mulutnya, atau akan masuk binatang, cecak ataupun lalat ataupun yang lain sebagainya, sehingga ditutup. Ditutup. Nah, baik. Qala syaukani rahmatullahi taala alaihi wa tawjihu wa taghmiduhu idza mata wa qira'atu yasin alaihi wal mubadarah bi tajhizihi illa li tajwid hayatihi. Berkata Syaukani rahmatullahi taala alaihi juga qiraatu yasin membacakan surat Yasin. Di sana terdapat hadis dari Nabi SAW tentang membacakan Yasin, yaitu Iqra'u ala mautakum Yasin. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah. Iqra'u ala mautakum Yasin. Sebagian para ulama mengatakan sunahkan untuk membaca surat Yasin untuk mempermudah keluar roh ketika meninggal, dibacakan Yasin untuk dimudahkan keluar rohnya. Sebagian mengatakan disunahkan membaca surat Ar-Ra'd. Sebagian mengatakan disunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi itu semuanya tidak ada hadis dari Nabi SAW. Sehingga dengan tidak ada dalil dari Nabi SAW, maka tidak disunahkan. Yang disunahkan untuk mentalkinnya ketika akan meninggal, sebelum di akhir-akhirnya sudah terlihat bahwa dia sedang di akhir hayatnya, bisikan pelan-pelan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan membacakan surat ini, surat itu, tidak ada hadis dari Nabi SAW. Sedangkan hadis Iqra'u ala mautakum Yasin, hadis ini sanadnya lemah. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bahkan para ulama mengatakan bid'ah, tidak ada hadisnya dari Nabi SAW, dan perbuatan ini adalah perbuatan yang muhdats. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa mubadarah bi tajhizihi. Wal mubadarah bi tajhizihi, yaitu disegerakan di dalam menyegerakan memandikan, mengkafani, menguburkannya untuk senantiasa disegerakan. Berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, asri'u bil janazah, cepatkan oleh kalian jenazah. Nah, dibuka bajunya, dibukakan bajunya dengan lemah lembut, jangan sampai bisa menyakiti mayitnya tadi. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, apabila dibiarkan begitu saja, karena baju, seorang ketika memakai baju di dalam panas, sehingga lebih cepat untuk menjadikan mayit tadi cepat untuk membusuk. Berbeda dengan apabila dibuka bajunya, sehingga seseorang ketika orang sudah meninggal cepat dilepas bajunya, ditutup dengan kain. Setelah itu baru dimandikan. Wa qira'atul Yasin wal mubadarah bi tajhizihi. Asri'u bil janazah. Di dalam memandikan, mengkafani, menguburkan, senantiasa dicepat. Karena ditakutkan akan yataghayyar, berubah. Lebih-lebih apabila mayitnya tadi ditemukan di meninggal tenggelam, sudah pecah perutnya, atau tabrakan atau lain sebagainya, maka dipercepat. Jangan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, 2 hari atau lebih dari 2 hari, 3 hari, supaya orang-orang datang atau lain sebagainya lah. Asri'u bil janazah, cepatlah kalian di dalam mengurusi jenazah. Nah, sedangkan untuk menunggu saudaranya, kerabatnya dari tempat-tempat yang jauh, butuh waktu untuk menunggunya, waktu 1 jam, 2 jam, fahal jais. Sedangkan menunggu waktu sampai hari-hari berikutnya, maka hal ini sepatutnya untuk dihindari. Illa li tajwizi hayatihi, kecuali masih ada kemungkinan hidup. Nah, ketika kalian melihat ada orang yang sudah meninggal, diketahui bahwa sudah meninggal apa belum. Karena kemungkinan bisa saja pingsan, bisa saja tidak sadar diri, koma atau lain sebagainya. Maka senantiasa seseorang ketika sudah tayakkan bahwa mayit ini sudah meninggal, maka baru dipersiapkan. Dicek ke dokter, ke rumah sakit, orang yang sudah berpengalaman, dilihat masih ada tidak nafasnya, denyut najinya, jantungnya masih berdetak atau tidak, lain sebagainya, dilihat apabila betul-betul sudah meninggal, maka senantiasa mubadarah, dipercepat pengurusan mayit agar untuk senantiasa cepat-cepat diselesaikan, dikuburkan. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih wa qada'u lidainihi, dan melunasi hutangnya. Wajib bagi kerabatnya mayit untuk senantiasa menyelesaikan hutang-hutang si mayit. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun lidainihi bidainihi. Jiwa seseorang itu adalah bergantung kepada hutangnya. Dengan ini seseorang senantiasa jangan membagi-bagikan dulu harta warisan mayit sebelum penyelesaian dari si mayit ini sudah selesai. Dibayarkan hutang-hutangnya semuanya. Apabila orang tadi ada muamalah, dagang dan sebagainya, beri waktu. Mungkin ada orang yang tidak tahu si fulan sudah meninggal, punya hutang dan sebagainya, segera untuk diurusi. Bahkan Nabi SAW pernah tidak mau untuk mensolati orang yang mempunyai hutang. Ketika ada yang meninggal, Nabi bertanya, apakah punya hutang? Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi mensolatinya. Nabi menanyakan, apakah punya hutang? Mayit yang lain, ya. Sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum, salatlah kepada sahabat-sahabat kalian. Dengan ini permasalahan hutang jangan disepelekan. Orang yang mempunyai hutang senantiasa ditulis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kenapa? Karena agar orang mengetahui si fulan punya hutang atau tidak. Berbeda apabila seorang punya hutang diam-diam. Pinjam ke si fulan diam-diam, tidak ditulis. Pinjam ke si fulan diam-diam, sehingga orang-orang bingung. Hutangnya kemana saja? Berbeda dengan seorang punya catatan, saya punya hutang sama si fulan segini. Sama si fulan segini. Sama si fulan segini, sama si fulan segini. Sehingga ketika dia meninggal, maka diselesaikan hutang piutangnya. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seseorang itu mu'allaqah, bergantung kepada hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, sampai hutangnya tadi dilunasi. Sehingga permasalahan hutang di sini jangan disepelekan. Hutang seperti ini, dan masalah hutang-hutang seperti ini panjang sekali. Nah, seseorang jangan menyampaikan hutang, punya uang untuk membayar tapi enggak mau dibayar. Ini termasuk dari kedzaliman. Nabi mengatakan, "Matul ghanmi dzulmun." Memanjang-manjangkan orang yang menanti-nantikan orang yang punya hutang akan bayar hutang, itu dzulmun, suatu kedzaliman. Dia punya uang tapi punya hutang, gak mau bayar. Ini dikatakan Nabi SAW, kuboliman. Sehingga punya hutang, cepat-cepat untuk dibayar. Cepat-cepat untuk dibayar. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, watasjiatuhu, dan ditutupi dengan kain. Orang yang sudah meninggal, ditutupi dengan kain. Dengan dalil dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ketika Nabi alaihissalatu wassalam meninggal, itu ditutup sujia bibur di hibar, ditutup dengan kain yang lembut terbuat dari kapas dari negeri Yaman. Nah, sebenarnya dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan ini para ulama mengatakan ini merupakan dalil disunnahkan untuk menutupi mayit keseluruhan. Ditutupi. Kalau sudah betul-betul meninggal, ditutupin semuanya. ditutup matanya. Kemudian apabila di sini ya terbuka, diikat supaya tidak terbuka, kemudian ditutupi dengan kain. Nah, dan dibuka bajunya dengan lemah lembut, jangan dipaksa. Nah, kalau dipaksa bisa menyakiti mayit. Dan Nabi SAW menyatakan menyakiti mayit sama seperti menyakiti keadaannya dalam keadaan hidup. Menyakiti mayit sama seperti keadaannya seperti menyakiti dalam keadaan hidupnya. Dengan ini seseorang senantiasa ketika memandikan mayit, mengkafani mayit, maka lakukanlah dengan lemah lembut. Jangan mentang-mentang sudah meninggal dibuka bajunya, mandi, kain kafan diikat, lemah lembut, diikat dengan lemah lembut, dimandikan dengan lemah lembut, jangan sampai air masuk ke mulutnya, ke hidungnya, lain sebagainya, diangkat lain sebagainya, dikeluarkan kotoran dalam perutnya lain sebagainya, harus dengan lemah lembut. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yajuzu taqbiluhu. Dan diperbolehkan untuk menciumnya. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari Aisyah bahwa Nabi bahwa Abu Bakar As-Siddiq qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da mautihi. Abu Bakar As-Siddiq mencium Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa seseorang boleh mencium mayit yang sudah meninggal jais. Nah, ibunya atau ayahnya, anaknya, saudaranya jais. Nah, sedangkan yang bukan mahramnya ada mayit. Mencium yang bukan mahramnya ada mayit. Tapi kita teruskan lagi insyaallah taala masalah yang berkaitan tentang kitabul janaiz insyaallah pada pertemuan berikutnya.